Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan kaidah kullu qaradin jarra naf'an fa huwa riba, ada beberapa permasalahan yang perlu kita selesaikan pembahasannya. Kaidah setiap bentuk peminjaman atau hutang yang mengandung pengambilan kemanfaatan karena sebab hutang tersebut, maka dia termasuk riba. Seperti seorang yang menghutangkan sejumlah uang pada saudaranya dalam jangka waktu 1 tahun tanpa faedah, tanpa bunga misalnya. Namun dia mengatakan, kalau kamu mengakhirkan, menangguhkan pembayaran setelah 1 tahun, maka setiap bulannya saya akan mengambil darimu 1% misalnya. Maka ini termasuk qarad jarra naf'an, hutang yang mengandung pengambilan kemanfaatan. Maka itu riba. Apa yang dia ambil setiap bulan, mungkin 1% yang jadi sejumlah uang yang dia pinjamkan dalam tempo 1 tahun tanpa bunga. Tapi kalau dalam waktu 1 tahun gak bisa melunasi, maka tiap bulannya pemilik uang minta 1% dari uang yang dia pinjamkan, dengan alasan mungkin bagi hasil atau istilah yang lainnya. Maka ini termasuk riba. Bahkan ini riba jahiliyah seperti yang sudah kita jelaskan. Kalian lunasi atau kalian kasih bunga, kasih faedah. Juga termasuk dalam pembahasan ini juga termasuk qarad jarra naf'an. Kalau seorang mengambil manfaat dari barang gadaian, bentuknya semisal ini. Seseorang menghutangkan pada saudaranya sejumlah uang. A menghutangkan sejumlah uang kepada si B. B memberikan jaminan berupa tanah, apakah sawah, apakah ladang. Kemudian si A mengambil kemanfaatan dari tanah yang dijadikan jaminan atau digadaikan oleh si B. Maka ini juga termasuk riba. Kalau di desa-desa diistilahkan dengan gadi sindi. Misalnya hutang 30 juta. Jaminannya tanah saya. Selama saya belum bisa melunasi ya, kamu garap ini tanah saya. Ini termasuk riba. Termasuk qarad jarra naf'an. Dan ini banyak terjadi di desa-desa. Selama belum bisa melunasi ya digarap terus sama yang menghutangkan. Lantas bagaimana jika yang berhutang tadi dengan memberikan jaminan tanah tadi mensyaratkan misalnya, ya tanah saya ketika saya jadikan jaminan kalau enggak digarap, enggak diolah, nanti kan rusak. Misalnya enggak diairi dan lain sebagainya. Kemudian ada kesepakatan sesuai dengan kebiasaan misalnya yang terjadi di desa misalnya bagi hasil. Yaudah, yang apa memberikan pinjaman mau menggarap, nanti hasilnya mungkin sepertiga untuk pemilik tanah, yang dua pertiga untuk yang pengelola. Kalau memang kebiasaan apakah itu barang jaminan ataukah tidak memang bagi hasilnya semisal itu, maka bagi orang yang meminjamkan itu boleh semacam itu. Tapi kalau karena dia meminjamkan maka saya garap, yang biasanya pemilik tanah dapat sepertiga ya karena kamu berhutang maka cuma dapat seperempat misalnya, ini juga masuk riba, gak dibolehkan. Boleh dia menggarap bagi hasilnya seperti orb, kebiasaan di masyarakat bagaimana keumumannya. Kalau dia mensyaratkan lebih karena dia meminjamkan uang pada si B tadi, maka yang demikian itu juga termasuk riba, tidak dibolehkan. Kemudian juga pemberian modal dengan istilah bagi hasil pada saudara kita misalnya. Si A memberikan sejumlah uang pada si B untuk dikelola. Tapi kalau si A mensyaratkan setiap bulannya saya minta 2% dari modal yang saya tanam, ini juga riba karena qarad jarunaf'an. Tapi kalau si A menyatakan pada si B, nanti saya minta 40% dari keuntungan, modal diserahkan pada si B, oleh si B digunakan untuk mengelola usahanya, terserah usaha apa yang disepakati. Kemudian dari keuntungan si A bersepakat dengan si B, pemilik modal 40%, pengelola 60%. Ini tidak mengapa, ini namanya ambah mudharabah bagi hasil. Yang demikian itu tidak termasuk riba. Tapi kalau dia mensyaratkan di muka, saya minta 2% dari apa saham yang saya tanam, maka yang demikian itu tidak dibolehkan juga. Juga yang samar yaitu sistem akad jual beli yang ada di toko-toko online sekarang dengan sistem apa top up itu lah, atau mungkin di Gojek atau Grab gitu dengan apa deposit terlebih dahulu gitu lah. Sebagian ada yang membolehkan dengan alasan transaksi yang berlaku di situ adalah sistem al-ijarah al-mausufah bidhimmah. Ini jual beli jasa. Namun barang belum tersedia namun disifati. Misalnya pesan apa ke perusahaan Grab misalnya dengan deposit dulu di apa di Grab ya, kemudian dia akan pergi misalnya dari Nganjuk ke Kediri sekian kan apa dia pesan, ini jasanya kan belum tersedia ini, tapi kan sudah jelas di situ kalau Nganjuk ke Kediri sekian kilo tarifnya sekian. pengemudi itu dianggap sebagai karyawan perusahaan Grab. Adapun deposit kita itu sebagian yang membolehkan menyatakan itu sebagai upah yang didahulukan. Maka yang demikian itu dibolehkan karena jasanya kan belum tersedia di muka kan, tapi sudah di apa bayar terlebih dahulu. Hampir mirip-mirip dengan apa baik salam itu. Adapun yang tidak membolehkan seperti yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syewe juga Ustaz Habibuddin, deposit kita itu ibaratnya seperti pemberian pinjaman kan. Kita nyimpan di situ. Kemudian oleh perusahaan kan bisa jadi itu dikelola kan, dimanfaatkan untuk ini untuk itu. Kemudian ketika kita menggunakan fasilitas tersebut biasanya kan ada diskon-diskon. Mungkin kalau dibayar tunai itu nganjuk ke diri 50.000, tapi kalau pakai GoPay atau apa itu mungkin cuma kadang cuma ada yang 1.000 rupiah, kadang-kadang mungkin 10.000 rupiah. Maka kemanfaatan-kemanfaatan semacam itu berarti termasuk qorot jaro naf'an. Yang demikian itu tidak dibolehkan. Memang perlu kajian yang mendalam. Karena sistem al-ijarah al-mausufah fi dhimmah walalam MUI Indonesia itu membolehkan sebetulnya. Cuma dalil-dalilnya bagaimana secara rinci mungkin perlu kita kaji lebih detail lagi. Ini beberapa contoh transaksi yang mengandung unsur riba. Ada beberapa permasalahan yang lainnya yang mungkin sering terjadi pada bank-bank syariah. Mungkin kita bahas pada kesempatan yang lainnya. Pembahasan yang berikutnya, yaqulu jalla wa as a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wattaqun narallati uiddat lil kafirin, dan takutlah kalian dengan api neraka, dengan azab neraka yang mana neraka itu dipersiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang kafir. Ditafsirkan ayat ini oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, wattaqun narallati uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan neraka yang neraka itu dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir. Antu adzabu biha. Artinya dipersiapkan untuk mengadab mereka dengan neraka tersebut. Ayat ini juga sebagai dalil bahwasannya neraka sekarang itu sudah ada. Karena sudah dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang kafir. Dijadikan dalil oleh para ulama untuk menunjukkan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga surga. Ayat ini memberikan peringatan yang keras kepada kita semua agar kita memiliki rasa takut dengan siksa neraka kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah Jalla wa'ala dengan melakukan dosa-dosa besar. Yang terbesar adalah asyirku billah, kemudian dosa kekufuran kepada Allah, kemudian juga di antara dosa-dosa besar yang sangat berbahaya adalah al-bid'ah, berbagai macam amalan-amalan kebid'ahan. Karena al-bid'atu baridun ilal kufri, kebid'ahan itu merupakan pos menuju kepada kekufuran. Kemudian juga al-kabair, dosa-dosa besar, dosa yang ada ancaman azab di akhirat atau ada ancaman laknat bagi pelakunya, atau doa yang di dunia ada ancaman hukuman had seperti mencuri yang mencapai nisab, ada had potong tangan, dosa minum khamr, dosa perampokan, dosa qadzab, dan dosa-dosa yang lainnya termasuk kabair seperti ghibah. Ini termasuk dari dosa-dosa besar yang tidak banyak disadari oleh kaum muslimin sehingga kita sering terjatuh di dalamnya. Ghibah menggunjing kehormatan saudara kita, menyebutkan kejelekan yang ada pada saudara kita dalam keadaan dia tidak di hadapan kita atau tidak mengetahuinya. Meskipun di hadapan kita, kalau dia tidak mengetahuinya termasuk ghibah. Misalnya saudara kita tidur, kan ada di hadapan kita, kemudian kita sebutkan kejelekannya, itu juga termasuk ghibah. Meskipun di hadapan kita dia tidak mengetahuinya, maka ghibah termasuk kabirah min kabairi dzunub. Allah menyerupakannya seperti memakan daging saudara kita yang sudah dalam keadaan menjadi bangkai. Disebutkan juga ancaman azabnya di akhirat. Maka para ulama menyatakan ghibah termasuk dosa besar. Maka kita juga harus berupaya untuk menjauhi siksa neraka dengan meninggalkan berbagai macam dosa-dosa besar tersebut. Juga shagair, dosa-dosa kecil. Para ulama menyatakan tidak ada dosa kecil ma'al israr. Artinya tidak ada dosa kecil ketika seorang itu musyrik, artinya terus menerus bersikeras kepala tidak mau tobat dari dosa tersebut. Bahkan mayoritas siksa neraka itu karena dosa-dosa kecil yang pelakunya itu musyrun alaiha, artinya bersikeras kepala di atas dosa-dosa tersebut, meremehkan, menggampang-gampangkan, bermudah-mudahan dengannya. Para ulama menyatakan kalian jangan melihat pada kecilnya dosa, tapi lihatlah agungnya zat yang kalian berdosa padanya. Maka kita harus berupaya untuk takut dengan neraka dengan menjauhi seluruh ragam-ragam dosa dan mengerjakan segala bentuk perintah Allah, syariat Allah, sesuai dengan kemampuan maksimal kita. Jangan seperti beberapa tokoh-tokoh sufi dengan kesombongannya menyatakan, duhai kalau seandainya aku nanti sempat berguling-guling di neraka, setelah itu bisa lepas darinya. Menantang masuk ke dalam neraka, kemudian setelah itu diselamatkan, merasa dengan itu dia akan merasakan kenikmatan yang lebih daripada langsung masuk surga. Ini termasuk kebodohan mereka. Bagaimana seorang mukmin dengan kesombongannya menantang untuk masuk ke dalam neraka meskipun sekejap? Padahal Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, nanti pada hari kiamat akan didatangkan seorang yang paling mewah, paling nyaman, ini paling nikmat kehidupan dunianya, min ahli nar, dari kalangan ahli nar. Ini paling apa, hidupnya paling mewah, paling nyaman, paling sejahtera. Namun dia termasuk ahli nar. Setelah itu oleh Allah dicelupkan di neraka dengan sekali celupan. Setelah itu ditanya, apakah kamu pernah merasakan sebuah kenikmatan? Dengan sekali celupan di neraka, dia menyatakan tidak pernah merasakan apa kenikmatan apapun sebelumnya. Lupa kenikmatan yang paling nikmat yang telah dia gapai di dunia, dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan saja. Setelah merasakan dahsyatnya sisa neraka, membuatnya terlupakan dari kesejahteraan yang dia raih dalam kehidupan dunianya. Kemudian didatangkan seorang ahlul jannah yang paling sengsara dalam kehidupan dunianya. Paling sengsara segala halnya dalam kehidupan dunianya. Setelah itu dicelupkan ke dalam surga dengan sekali celupan. Kemudian ditanya, pernahkah kamu merasakan penderitaan sebelumnya? Dia menyatakan, tidak pernah. Sekali celupan di surga, mendapatkan kenikmatan sesaat di surga, menjadikan dia lupa penderitaan terdahsyat yang dirasakan manusia dalam kehidupannya. Maka perlu kita untuk memiliki rasa takut dengan adzabun nar. Kadang kita sering terlupakan, dan itu hal yang mungkin wajar, tapi kita perlu untuk terus waspada. Pernah terjadi pada sebagian para sahabat, bahkan manusia terbaik setelah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ceritanya Handalah bertemu dengan Abu Bakar. Dia menyatakan, kenapa kau Handalah? Ini Handalah sudah terjatuh ke dalam kemunafikan. Abu Bakar menyatakan, ya subhanallah, heran, kok kamu bisa mengatakan demikian? Kemudian Alhamdulillah menyatakan, bagaimana tidak? Ketika saya berada di sisi Rasulullah alaihi salatu wasalam, Rasulullah mengingatkan kita dengan kenikmatan surga, dengan siksa neraka, seakan-akan itu terlihat dengan mata kepala kita. Menjadi semangat untuk beribadah, menjadi takut dengan seluruh bentuk kemaksiatan. Tapi kalau saya sudah pulang ketemu anak keluarga, tersibukkan dengan pekerjaan urusan ini dan itu, lupa itu. Akhirnya dia merasa itu sebuah amalan kemunafikan. Abu Bakar menyatakan, aku pun demikian. Akhirnya mereka sepakat untuk mendatangi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Handalah langsung menyatakan, napakah Handalah ya Rasulullah? Handalah sudah munafik wahai Rasulullah. Kenapa demikian? Kemudian disebutkan alasannya. Rasulullah mengatakan, oh demikian, Alhamdulillah kalau seandainya kamu bisa stabil keadaanmu saat kamu berada di sisiku, artinya ketika mendengar ucapan Rasulullah tentang surga, semangat beramal, mendapatkan penjelasan tentang jasanya siksa neraka, dijauhi seluruh ragam-ragam dosa yang terkecil maupun yang terbesar, maka para malaikat akan menjabat tanganmu ketika kamu berada di atas ranjang-ranjangmu atau ketika kamu berada di apa perjalananmu. Yo, mencapai puncak keimanan dalam keadaan terus stabil ini ya perkara yang apa mustahil. Karena enggak ada yang maksum selain Rasul alaihi salatu wassalam. Walakin sa'ah ya handurah. Akan tetapi masing-masing itu ada saat-saatnya. Ada saat untuk kamu mencapai puncak semangat dalam beribadah. Kemudian ada saatnya kamu bercengkrama dengan keluargamu. Ada saatnya kamu harus menyelesaikan segala urusan pekerjaanmu dan lain sebagainya. Namun dalam tentunya dalam batasan-batasan syariat. Ada saatnya. Bukan semuanya digunakan untuk ibadah terus. Untuk sholat, untuk puasa. Akhirnya kewajiban yang lainnya mengurus keluarga, anak istri terbengkalaikan. Serius ibadah, enggak ada candaria dengan keluarga. Sehingga fungsi rumah tangga yang dia arungi itu enggak ada maknanya. Istrinya mau ngajak guyonan sama suaminya, suaminya serius terus apa ibadah masalahnya. Sebagai ustaz baca kitab terus. Anda sebagai seorang yang lainnya sudah saya dikir ini konsentrasi. Ya apa kehidupan keluarga yang enggak ada kenikmatannya semacam itu. Jadi memang Rasul menyatakan sa'ah. Diulang 3 kali. Memang masing-masing ada saatnya. Ada saat untuk kita serius dalam beribadah pada waktu-waktu yang memang dianjurkan. Ada saat untuk bercandaria dengan keluarga. Ada saat untuk bekerja. Demikian Rasulullah. Rasulullah biasa guyonan dengan istrinya Aisyah. Tapi ketika sudah terdengar azan, kata Aisyah, seakan-akan Rasulullah tidak mengenal kami. Artinya saatnya untuk segera pergi ke masjid, bukan saatnya untuk guyonan lagi. Gitu. Tapi sebelum azan ya guyonan dengan keluarganya. Ini kehidupan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Memang masing-masing ada saatnya. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.